Artis yang satu ini juga tergolong artis bertalenta, artis yang banyak sekali penggemarnya. Ada SNP Indonesia, ada Ramayana, siapa dia kalau bukan Wiwi Sakita Nju Palapa.